السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabu Fadailis Sahabah, kitab keutamaan-keutamaan sahabat. Dan kali ini adalah bab yang kelima, dan sahabat yang kelima yang dipelajari tentang keutamaannya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 4 orang telah berlalu, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Dan ini yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an. Dia termasuk juga orang-orang yang pertama-tama masuk ke agama Islam. Ya. Dan bahkan beliau adalah satu dari 6 sahabat yang Nabi meninggal dunia dalam keadaan ridha kepada mereka. Dan dia adalah salah satu dari 6 ahlus syura, ahli musyawarah yang berhak menjadi khalifah setelah Umar. Dan mereka lah yang memusyawarahkannya dengan akhirnya terpilih Uthman bin Affan. Salah satu dari 6 orang tersebut. Dan dia masuk Islam ketika berusia 17 tahun. Ya. Meninggal pada usia 78 sekian, ya, sekitar 78 tahun usianya radhiyallahu ta'ala an. Memiliki anak-anak yang berbakat. Ya, banyak di antara mereka pengumpul riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayahnya, dari sahabat yang lain. Dan ada juga yang mengikuti langkahnya sebagai pemimpin perang, seperti Umar ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas yang memimpin pasukan untuk menghadang Hussein ibn Ali radhiyallahu ta'ala an sebelum sampai ke Karbala. Dia yang ditugaskan oleh Abdullah ibnu Ziyad, gubernur Marwan al-Hakam ketika itu di Kufah. Dan itulah waktunya terbunuhnya Hussein bin Ali, sahabat yang mulia, cucu Nabi, Ahlul Bait, dan salah satu dari 2 pemuda di surga nantinya yang Nabi SAW jelaskan keutamaannya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas sangat banyak keutamaan-keutamaan dan kemuliaan-kemuliaannya. Di antaranya apa yang nanti kita pelajari di dalam hadis Nabi SAW. Dan satu di antara keutamaan yang tidak ada di dalam kitab dalam Sahih Muslim ini adalah dia ikut semua peperangan yang disertai oleh Nabi. Dan bahkan ikut ya, dalam kondisi yang sangat sempit. Ya, ketika perang Uhud, ketika Nabi terkepung, ya, dan dia yang memiliki semangat yang luar biasa untuk membela Nabi sampai-sampai Nabi memberikan tebusan untuk Sa'ad dengan kedua orang tuanya, Fidaka abi wa ummi. Irmi ya Sa'ad. Ya. Tebusanmu ayah dan ibuku. Ini luar biasa. Bagaimana Nabi SAW memuliakannya radhiyallahu ta'ala. Baik, kita akan baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Oh iya, bukan kemarin, 2 hari yang lalu. Iya, tentang sebab kenapa Nabi SAW menyampaikan khutbah di Ghadir Khum. Iya, jazakallah khair. Tentang keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW menyampaikan khutbah di Khum, di tempat di Juhfah. Di situ ada aliran air Ghadir, dan tempat ini atau momen ini dijadikan hari raya oleh orang-orang Rafidah, ya, memuliakan hari ini karena mereka menyimpulkan bahwa itu wasiat dari Nabi untuk Ali sebagai khalifah setelahnya. Dan para ulama ahli sunnah membantah bahwa sama sekali tidak ada wasiat di sana. Sebagaimana kita baca riwayatnya, sama sekali tidak ada wasiat dari Nabi. Nabi SAW mengingatkan tentang dua, tarak ini tarak tuk fikum amraini atau saqalaini. Saya tinggalkan dua saqal, salah satunya kitab Allah, fihil huda wan nur, dan faman istamsaka bihi fahuwa alal huda, wa man kharaj anhu fahuwa faqad dhal, tentang Al-Quran, dan termasuk di situ sunnah. Kemudian yang kedua tentang ahlul bait, ya, tentang ahlul bait, ya, dan ahlul bait alaikum bi ahli baiti, ya, alaikum bi ahli baiti, maksudnya Nabi berpesan sekali tentang keluarganya. Kemudian dia menjelaskan tentang Ali, bahwa dia salah satu dari keluarganya. Itu saja, sama sekali tidak ada. Ini bantahan yang umum. Kemudian sebab dari khutbah tersebut adalah sebelum Nabi SAW pulang dari kejadian itu, kan setelah kembali dari Haji Wada, ya, pada tahun ke-10 Hijriah, dan tepatnya hari itu tanggal 18, kejadian itu tanggal 18 Zulhijjah, tanggal 18 Zulhijjah. Dan Ali radhiyallahu ta'ala an berangkat ke menuju ibadah haji wada itu bukan dari Madinah. Ali berangkat dari Yaman, ya, sebelumnya dia diutus oleh Nabi untuk mengumpulkan zakat, kemudian mengumpulkan, mengambil 1/5 dari harta rampasan perang, karena sebelumnya Khalid bin Walid diutus oleh Nabi untuk berperang di sana. Nah, jadi untuk menerima 1/5 dari harta rampasan perang yang milik Allah, milik Nabi, milik Rasul dan milik keluarga, ya, itu diwakilkan oleh Nabi Ali menerimanya. Jadi berangkat ke Yaman itu ada misinya. Nabi yang menyuruhnya ke sana. Sesampai di sana, ya, ada beberapa orang yang tidak suka dengan tugas Ali itu. Ya, dia tinggal menerima, tidak ada perjuangan, tidak ada ikut berperang, dan banyaklah kata-kata yang keras kepada Ali, kata-kata yang menghujat Ali radhiyallahu ta'ala. Dan itu sampai di Mekah, ketika Nabi sampai di Mekah, sampai kata-kata sebagian sahabat, dan bahkan ada yang melaporkan Ali kepada Nabi, ya. Ada yang melaporkan Ali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena si etik tugasnya tadi. Tugasnya sekadar menerima, mengumpulkan, dan itu yang dilaporkan kepada Ali, kemudian kepada Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu musim haji tidak punya kesempatan untuk menyampaikan ini karena sibuk dengan ibadah haji. Dan ini juga termasuk bantahannya kepada orang-orang Rafidhah. Andai kata memang masalah khilafah yang dimaksud oleh Nabi di Ghadir Khum itu, maka Nabi akan mungkin menundanya. Kalau seandainya maksud dari khutbah itu adalah wasiat khilafah, bahwa dia serahkan kepada Ali setelah beliau meninggal, tidak mungkin beliau tunda. Ya pasti dia akan sampaikan salah satu materi khutbah Arafahnya ini. Tetapi ketika ditelusuri riwayat khutbah Arafah, tidak ada sama sekali itu. Tidak ada masalah tentang kejadian ini, tentang keluarga, tentang Ali adalah keluarganya. Dan kita harus tahu bahwa di Padang Arafah berkumpul di sana sangat banyak para sahabat, 100,000 lebih para sahabat. Jadi momennya pas untuk kalau seandainya maksud Nabi adalah mewasiatkan khilafah setelah beliau meninggal adalah Ali. Nah, ini perkara yang sangat penting. Tetapi Nabi tidak jadikan salah satu dari materi khutbahnya di Arafah, dan bahkan beliau tunda. Dan kita juga harus tahu bahwa yang ikut ibadah haji itu bukan semuanya orang Madinah, dari berbagai penjuru. Jadi yang pulang bersama Nabi dan yang ada di Ghadir Khum ini tidak seberapa. Hanya orang-orang yang berangkat bersama Nabi, kemudian orang-orang yang pulang ke Madinah, walaupun mungkin seperti Ali dari Yaman, kemudian nanti pulangnya kan ke Madinah karena domisilinya di Madinah. Sementara yang sekian banyak lagi itu kan pulang ke negeri masing-masing, yang Yaman ke Yaman, yang Mesir ke Mesir. Ya, kenapa Nabi menunda menyampaikan khutbah tentang ini dari waktu di Arafah? Ya, kalau seandainya itu termasuk perkara yang sangat penting, maka Nabi SAW justru, kalau seandainya itu khilafah, wasiat khilafah, maka Nabi akan menyampaikannya di Padang Arafah, khutbah, bahwa yang akan menjadi khalifah setelah saya meninggal, karena setelah itu dia akan meninggal. Dalam khutbahnya di Ghadir Khum juga dia mengatakan bahwa saya khawatir karena saya manusia, utusan Allah untuk mencabut nyawa saya akan tiba, dan saya tidak akan bisa menunda. Ya. Andai kata ini adalah khilafah yang sangat penting, maka Nabi akan sampaikan itu di Arafah. Ya. Karena di situ berkumpul semua kaum muslimin. Dan di Ghadir Khum hanya seberapa orang. Orang Madinah saja yang ikut pulang bersama Nabi. Ya. Itu di antara bantahannya, bahwa kalau seandainya itu wasiat di antaranya, yang pertama tadi umumnya, bahwa dari materinya saja tidak ada. Kalau ditelusuri materi tidak ada wasiat. Kemudian yang kedua, khutbah itu terjadi karena adanya sebab. Sebabnya apa? Sebabnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu dihujat oleh sebagian sahabat. Dan Nabi ingin membelanya. Bukan untuk menjelaskan dia khalifah, tetapi ingin membela. Ingin menyebutkan kemuliaan Nabi. Ingin menyampaikan kepada mereka yang menghujat bahwa Ali bersih dari tuduhan itu. Andai kata memang benar, tapi kebaikan Ali luar biasa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu tadi, bila mana itu memang khutbah yang sangat penting dan berkenaan dengan wasiat khalifah setelah Nabi, maka Nabi tidak akan menundanya sampai di tempat yang kecil itu. Itu dengan di tempat persinggahan di tengah jalan, di pertengahan jalan menuju Madinah. Kalau andai kata itu perkara yang sangat sakral, yang sangat urgen, maka Nabi SAW akan menyampaikan di khutbah Arafah ketika semua kaum muslimin kumpul wukuf di sana dan semua mendengar. Ya, khutbah Arafah itu keistimewaannya adalah semua yang disampaikan oleh Nabi didengar oleh semua yang hadir wukuf. Kata Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan ibadah haji Nabi, yang paling jauh mendengar khutbah Nabi seperti yang paling dekat dengan Nabi, padahal tidak ada pengeras suara. 100,000 orang. Ya. 100,000 orang. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Yang paling jauh jaraknya orang dari Nabi itu mendengar isi khutbah Nabi semuanya seperti yang orang yang paling dekat dengan Nabi. Sementara tidak ada pengeras suara. Kalau seandainya ini perkara yang sangat urgen, perkara yang merupakan pondasi tentang khilafah setelah Nabi, maka Nabi tidak akan menundanya. Ya, tidak akan menundanya. Jadi itulah sebabnya, andai kata memang itu adalah khutbah tentang kemuliaan Ali, ya, itu ada sebabnya. Sebabnya karena Ali dihujat, Ali disampaikan atau dikatakan oleh sebagian orang bahwa dia banyak kesalahannya, beginilah, begitulah, datangnya hanya untuk sekedar mengambil harta dan seterusnya. Maka Nabi SAW yang tidak punya kesempatan ketika ibadah haji wada di Arafah, di Mina, di Muzdalifah, sementara dia banyak khutbah di sana. Di Arafah dia khutbah, di Mina dia khutbah, di Muzdalifah dia khutbah. Ya, Nabi khutbah di Muzdalifah. Dia mengatakan kepada semua yang hadir, yang apa? Waqaftuha huna wal mas'aru kulluha mauqif. Saya sekarang wukuf di sini, maksudnya mabit di sini, dan semua Mas'al Haram tempat wukuf, maksudnya tempat mabit. Apalagi di Mina. Ada beberapa kali Nabi SAW khutbah setelah melontar Jumatul Aqabah. Ya. Beliau dari atas untanya menyampaikan khutbah. Dan tidak ada sedikit pun materinya tentang ini, tentang yang terjadi di Ghadir Khum. Tidak ada. Ya. Ketika dia tawaf pun, dia didekati oleh banyak orang, dikerumuni oleh banyak orang yang belum pernah melihat Nabi, dari orang-orang yang sudah masuk Islam di berbagai tempat. Nah, di itu kesempatan mereka untuk mendekat dan melihat Nabi SAW. Banyak orang yang mengerumuninya. Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan ketika itu, tetapi tidak ada sedikit pun ada materi tentang ini, tentang keluarga Nabi, ya, tentang Ali bin Abi Thalib. Nah, inilah sebagai tambahan dari hadis tersebut. Dan kenapa kita sampaikan ini? Karena memang peristiwa ini benar-benar peristiwa yang diagung-agungkan oleh mereka, oleh orang-orang Rafidhah, dan bahkan menjadikan hari ini, hari itu, hari kejadian ini adalah hari raya. Maka mereka punya nama hari raya Idul Ghadir. Idul Ghadir, hari raya Ghadir, yaitu tempat mengalirnya sungai kecil tersebut. Dan khum, Ghadir khum. Ya. Ghadir khum. Coba lihat di internet, akan kalau ditulis Ghadir khum akan muncul dari referensi-referensi mereka. Ya. Padahal sama sekali tidak ada apa-apa. Nabi SAW menyampaikan itu pun juga untuk membela Ali yang sudah disudutkan sebelumnya, dihujat, bahkan dilaporkan kepada Nabi tentang menurut mereka kesalahan-kesalahannya di Yaman. Ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang ini. Bahkan beliau mengatakan dia adalah ahlu bait, ahlu baiti, keluarga atau kerabatku. Ya, sudahlah dari keturunan pamannya yang tidak punya hubungan hubungan disebabkan oleh pernikahan dari saudara-saudaranya pun termasuk ahlu bait, apalagi dia. Ja'far tidak berhubungan apa-apa dengan Nabi kecuali anak pamannya, keturunan Abu Talib. Ya. Sementara Ali nikah dengan anak Nabi. Ya. Yang ahlul bait juga yang dari keluarganya Abu Talib, yaitu Ja'far bin Abi Talib itu termasuk ahlul bait yang katakan oleh Zaid bin Arqam. Ya. Termasuk adalah Alu Ja'far, keturunan Ja'far yang adalah saudara Ali. Tidak ada hubungan apa-apa dengan Nabi. Maksudnya tidak ada hubungan apa, dia tidak menikahi anak Nabi. Ya. Jadi Ali luar biasa. Hubungannya bukan sekedar Alu Bait, tetapi dia juga menantu Nabi dan bahkan anak yang diasuh oleh Nabi. Anak yang diasuh ketika kecil oleh Nabi dan hubungannya sangat erat. Ya, berada di rumah Nabi, anak yang pertama kali masuk Islam. Ya, inilah tentang hadis yang tadi tentang Ghadir Khum. Tentang Ghadir Khum. Baik. Itulah sebabnya khutbah. Tidak ada apa-apa, tidak ada hal-hal yang sangat istimewa tidak istimewa sama sekali, istimewa. Dan kita mengaguminya, kita memuliakannya. Tetapi tidak sampai juga menjadikan dia sebagai alat untuk menjadi apa, memunculkan keyakinan-keyakinan yang baru. Ya. Peristiwa yang bersejarah menunjukkan kemuliaan Ali, tetapi ternyata tentang itu bukan perkara yang seperti dibesar-besarkan oleh orang-orang Rafidhah. Ya. Baik, itulah yang saya inginkan untuk disampaikan tentang khutbah di Ghadir Khum. Ya. Khum nama tempat, Ghadirnya adalah air yang mengalir di sana. Baik, kita baca hadis yang pertama tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Nomor 6176. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah. Sebelum itu saya mengingatkan syarah Niwan Nawawi ya, yang untuk bab yang sebelumnya, bab tentang Ali tadi, yang pernah kita tandai halaman 215, 216 ya, tentang apa anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Itu juga sebagai dalil oleh orang-orang Rafidhah untuk menyatakan bahwa Ali dialah sebagai khalifah setelah Nabi SAW, kemudian dibantah oleh ulama Ahlus Sunnah termasuk Al-Qadhi yang dinukilkan oleh Nawawi bantahannya di halaman tersebut ya. Kemudian mungkin itu aja, ikut itu aja. Ya. Sebagai bahan juga tentang bantahan Al-Qadhi Ayyab ya, untuk tadi menjadikan dalil anta minni bimanzilati Harun min Musa bahwa ternyata Ali yang berhak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi, itu dibantah oleh An-Nawawi dan juga oleh Al-Qadhi Ayyab. Di sini sekte Syiah yang lain tidak berpendapat demikian, sekte Imamiyah dan sebagian kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa para sahabat telah melakukan kesalahan lantaran lebih memilih tiga orang sahabat, Abu Bakar, Umar dan Utsman, untuk memangku jabatan kekhalifahan ketimbang Ali bin Abi Thalib. Menurut mereka para sahabat tersebut tidak boleh diponis kafir, sementara sebagian kalangan Mu'tazilah yang lain tidak menyalahkan para sahabat sedikit pun. Sebab menurut mereka mendahulukan orang yang tidak mempunyai keutamaan sebelum orang yang mempunyai keutamaan adalah salah satu yang diperbolehkan. Hadis ini bukanlah dalil bagi semua pendapat kelompok ini. Ya, yang menyatakan bahwa Ali adalah yang berhak mendapat khalifah, menjadi khalifah dengan berbagai persi pendapat tadi ya. Tetapi intinya mereka menyatakan Ali yang menjadi khalifah setelah Nabi, kemudian mengkafirkan para sahabat. Ada yang tidak mengkafirkan lantaran mendahulukan yang lain. Semua pendapat itu ya, adalah pendapat yang keliru. Ya. Sementara sebagai kalangan sebab menurut mereka hadis ini bukanlah dalil itu tentang hadis tadi, bukanlah dalil bagi semua pendapat kelompok ini. Akan tetapi hadis ini menerangkan keutamaan Ali radhiyallahu ta'ala. Tidak ada keterangan di dalamnya bahwa Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada sahabat lainnya atau sama dengan mereka. Tidak ada pula keterangan bahwa Ali merupakan khalifah pilihan Nabi SAW sepeninggalan beliau. Sebab sabda Nabi SAW, sungguhnya kedudukanmu di sisiku adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hanya saja tidak ada Nabi sesudahku. Berkenaan dengan perintah beliau kepada Ali untuk menjaga kota Madinah ketika terjadi perang Tabuk, hal ini dapat dipahami bahwa kedudukan Ali disamakan oleh Nabi SAW dengan Harun, mengisyaratkan bahwa Ali bukanlah khalifah yang ditunjuk, Nabi SAW, sebab Harun juga bukan khalifah sepeninggalan Musa. Di mana Harun meninggal dunia sebelum Musa dalam rentang waktu, kemarin waktu itu kita katakan 30, ternyata 40 tahun. Ya, jadi meninggalnya Harun sebelum Musa 40 tahun lamanya. Bagaimana pula dia menjadi khalifah setelah Musa? Ya. Nah, ini tidak pas untuk dijadikan sebagai dalil bahwa Ali khalifah setelah Nabi. Ya. Wallahu a'lam, ya, mungkin layak untuk dicermati bantahan mereka-mereka ini, wallahu taala a'lam. Baik, kembali kita ke hadis tentang Sa'ad 6176 tadi, ya. Dari Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah ibn Maslamah ibn Qanab qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal an Yahya ibn Sa'id an Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat ariqa Rasulullah SAW dzata lailatin. Ariqa tidak bisa tidur malam. Ya. Tidak bisa tidur malam, akhirnya begadang. Dalam riwayat lain sahira, maksudnya bergadang karena tidak bisa tidur. Ya. Ariqa Rasulullah SAW dzata lailatin, pada suatu malam, faqal laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni al-laila. Ya, Nabi SAW mengatakan andai ada seorang laki-laki yang saleh dari sahabat-sahabatku yang menjagaku atau meronda malam ini. Ya. Dan riwayat kedua yang berikutnya nanti akan dijelaskan bahwa ini awal-awal tibanya Nabi di Madinah. Ya. Awal-awal tibanya Nabi di Madinah. Jadi masih belum ada rasa aman, apalagi di sana banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang masih memusuhi Nabi. Maka Nabi SAW malam itu tidak sulit untuk tidur. Ya, bisa jadi karena manusiawi, khawatir. Ya, khawatir. Ya, maka dia berjaga-jaga. Dia khawatir kalau tidur nanti ada orang yang menyerang. Dan ini kata Nawawi sebelum turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, "Wallahu ya'simuka minan nas." Dan Allah menjagamu dari manusia. Ini janji Allah untuknya. Ini sebelum turun jaminan ini. Dan tadi sudah dikatakan bahwa kejadiannya awal-awal tiba di Madinah hijrah. Jadi belum terkondisikan, belum ada jaminan. Memang orang-orang kaum muslimin yang sudah berbaiat, ya, membaiat untuk menjaga Nabi. Tapi malam harinya, ketika dia tidur, tidak ada jaminan. Ya, akhirnya Nabi SAW malam itu, ya, tidak tidur, berjaga-jaga. Lalu dia berandai-andai. Andai ada seorang laki-laki yang saleh dari sahabatku, yang datang dari Mekah, yang menjagaku. Ya. Qalat, kata Aisyah, wa sami'na sautas silah. Lalu kami mendengar ada senjata, ada suara senjata. Ya, ada suara senjata, maksudnya orang yang membawa senjata datang. Faqala Rasulullah SAW, man hadha? Maka Nabi bertanya, ini siapa? Malam hari gelap, datang orang dengan suara senjata datang. Ya, mungkin suara pedang atau suara pedang. Nabi bertanya tentang dia, qal, katanya Sa'd ibn Abi Waqqas. Kata yang datang itu adalah, saya Sa'd bin Abi Waqqas. Jitu ya Rasulullah ahrusuka. Saya datang ya Rasulullah untuk menjagamu. Ya, untuk melindungimu. Ya, qalat Aisyah fanama Rasulullah sallam hatta sami'tu ghatita. Kata Aisyah, maka Nabi pun tidur setelah datang Sa'd bin Waqqas untuk melindungi dan menjaganya, sampai-sampai kata Aisyah saya mendengar dengkurannya. Ya, tenang Nabi SAW tidur karena ada yang menjaganya. Dan itu yang diungkap oleh Nabi, andai ada seorang laki-laki yang saleh. Dan ini keutamaan Sa'd. Karena Nabi mengatakan andai ada seorang laki-laki yang saleh, ya, yang menjagaku. Jadi ternyata Nabi bukan hanya sekadar berandai-andai, Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan laki-laki yang saleh yang menjaganya. Nabi SAW tidak mencari. Nabi SAW juga tidak memanggil Sa'ad. Nabi hanya berandai-andai, kalau ada seorang yang menjagaku malam hari ini, maka aku mungkin akan bisa tidur dengan nyenyak. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala datangkan laki-laki yang saleh. Inilah dalil dari hadis ini yang menunjukkan keutamaan Sa'ad. Keutamaan Sa'ad. Yang pertama adalah ucapan Nabi tadi. Dan Nabi SAW tidak menyebut Sa'ad. Dia mengatakan seorang laki-laki yang saleh. Dan yang memilih malam hari itu untuk datang menjaga Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tanamkan rasa cemas di jiwa Sa'ad terhadap Nabi, maka dia datang untuk menjaga Nabi. Keimanannya, kecintaannya kepada Nabi. Ya, sehingga dia datang untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an. Jadi hadis ini yang pertama kali adalah dalil bahwa dalil tentang keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa orang saleh yang disebutkan oleh Nabi dalam ucapannya ternyata dia. Ya, ini keutamaannya. Kemudian pilihan Allah untuk keharapan nabinya tentang ada orang yang saleh yang akan menjaganya, Allah yang memilihnya. Bagaimana Allah memilih? Itu tadi, kecintaan kepada Nabi yang ditanamkan oleh Allah pada beliau. Ya. Sehingga dia malam hari itu tidak juga bisa tidur karena memikirkan Nabi, makanya dia datang untuk melindungi dan menjaga Nabi. Luar biasa kecintaan para sahabat Nabi SAW. Dan Sa'ad bin Waqqas bukan hanya malam itu. Di perang Uhud, ya, tidak ada yang lagi yang lain kecuali dia dan Talha dan beberapa orang-orang Ansar. Ya, sementara pasukan orang-orang musyrikin mengepung Nabi sampai Nabi terluka. Ya, sampai Nabi SAW terdesak. Dan tidak ada yang lain kecuali Sa'ad. Dan Sa'ad mati-matian ketika itu, ya, melemparkan panahnya untuk membela Nabi SAW. Dan ini luar biasa kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi SAW. Dan ini hadis yang pertama, ya, yang sangat jelas, ya, menunjukkan keutamaan beliau. Dan juga bagaimana beliau mencintai Nabi SAW dengan cinta yang luar biasa. Kemudian tadi faedahnya, bolehnya mengambil penjaga. Misalnya seseorang mengangkat security untuk menjaga rumahnya, boleh. Ya, boleh. Apalagi dalam suasana yang tidak aman. Ya. Untuk menjaganya agar bisa tidur nyenyak di malam hari. Ada yang meronda, ya, bolehnya menugasi, mengupah orang untuk ronda di RT misalnya, atau orang per orang, ya, orang per orang untuk menjaga harta kita, untuk menjaga nyawa, jiwa. Ya. Nah, ini dalil bolehnya. Nabi SAW ketika itu berandai-andai ada orang yang menjaga, dan begitu juga dalam kejadian-kejadian yang lain. Ya, Nabi SAW mengangkat orang yang meronda dan menjaga di malam hari. Ya, ini juga termasuk salah satu faedah dari hadis ini. Ya. Kemudian hadis yang kedua, 6177, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits قال حاؤن وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث أن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت سهرة. Ya, tadi ariqa di sini sahira maknanya sama, tidak bisa tidur. Ya, karena dikhawatirkan ada yang mengganggu, ada yang menyerang. Ya, sahira Rasulullah SAW maqdamahu al Madinah. Ya, awal-awal tibanya dia di Madinah. Ya, maqdamahu, ya, ketika dia sampai di Madinah, lailatan, pada suatu malam. Jadi tidak setiap malam juga. Ya. Faqal laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni laila. Itu tadi sama dengan yang pertama. Andai ada seorang yang saleh, laki-laki yang saleh yang dari sahabatku yang menjagaku malam hari ini. Qalat fabaina nahnu kadzalika sami'na khashkhashata sihal. silah. Sami'na khashkhashata silah. Khashkhasha sama dengan saut, suara gemericik senjata bertemu dengan benda keras yang lain terdengar. Biasanya kalau orang membawa sesuatu yang keras atau besi, ketika dia datang terdengar. Ya. Itu yang terdengar di malam itu. Karena cahaya tidak ada, gelap. Faqala man hadha, kata Nabi, siapa ini? Qala Sa'd bin Abi Waqqas. Faqala lahu Rasulullah SAW, ma ja'a bika, apa yang membuat engkau datang malam-malam seperti ini? Qala waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulullah SAW. Itu yang tadi saya sampaikan. Kata Sa'd, ya, tersirat atau masuk ke dalam hatiku rasa khawatir terhadap Nabi. Jadi itu yang ditanamkan oleh Allah, rasa kekhawatiran yang terhadap Nabi. Fajitu ahrusuhu, maka saya datang untuk menjaganya, melindunginya. Fada'alahu, maka Nabi pun mendoakan kebaikan untuk Sa'd. Ya, fada'alahu Rasulullah SAW, thumma nama, setelah mendoakan Sa'd, maka Nabi pun tidur. Ya, dan sampai saking nyenyaknya, Nabi SAW mendengkur. Ya. Ibn Rumhin, wa fi riwayat Ibn Rumhin, faqulna man hadha. Ya, ini ada sedikit perbedaan tentang lafaz hadis tadi. Yang tadi faqultu atau faqala Nabi SAW, di sini faqulna, kami. Maksudnya Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha. Sama dengan hadis sebelumnya ya. Cuma di sini tambahannya sedikit bahwa Sa'd mengatakan saya merasa khawatir kepada Nabi. Maka dia datang untuk melindungi Nabi SAW. 6178. Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Muhammad ibn Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul sami'tu Abdullah ibn Amir bin Rabi'ah yaqul qalat Aisyah ariqa Rasulullah SAW dzata lailatin bimitsli hadis Sulaiman bin Bilal. Ini sanadnya dibawakan, sanadnya yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim, hadis yang sama. Ya. Hadis cerita Aisyah tentang saat tadi dan sanadnya yang baru. Berikutnya 6179. Imam Muslim mengatakan haddatsana Mansur bin Abi Muzahim qala haddatsana Ibrahim yakni bin Sa'd an abihi an Abdullah bin Shaddad qala sami'tu Aliyan. Ya, ini hadis Ali. Kalau tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Yaqul, kata Ali, ma jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abawayhi li ahadin ghairi Sa'd ibn Malik. Ya. Kata Ali, Nabi SAW tidak pernah mengumpulkan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, untuk sebagai tebusan selain dari Sa'd bin Malik. Sa'd bin Malik ini maksudnya Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas karena nama dari Abu Waqqas Malik. Ya. Jadi namanya Sa'd bin Malik ibnu Ahyab. Ya, Abu Waqqas itu kunyah, namanya Malik. Ada seorang sahabat yang hampir sama nama dengan nama ayahnya dengan Sa'd, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'd, nama ayahnya juga Malik. Ya. Tapi nama kakeknya yang berbeda. Kalau Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan. Sa'd ibnu Malik ibnu Sinan. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Sementara Abu Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'd ibnu Malik ibnu Ahyab. Ahyab. Dan Sa'd ini kerabat Nabi. Ya. Dia berhubungan erat dengan Nabi SAW dari sisi kekeluargaan. Karena dia dari jalur ibunya, dari Bani Zuhra. Ya. Makanya Nabi mengatakan dia adalah pamannya. Paman dari jalur ibunya. Dari jalur ibunya paman, yaitu khal. Kalau dari jalur bapak, ammun. Ya. Maka Nabi mengatakan kepada Sa'd, ini adalah khal. Ya, ini adalah khal saya. Karena dia dari jalur ibunya Nabi SAW. Jadi Nabi SAW tidaklah menggabungkan ayah dan ibunya dalam tebusan selain daripada Sa'd bin Malik, yaitu Sa'd bin Abi Waqqas. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Talib. Fa innahu ja'ala yaqul, فَإِنَّهُ جَعَلَ يَقُولُ لَهُ يَوْمَ أُحُدْ. Ya, Nabi pernah mengatakan kepada Sa'ad pada perang Uhud, irmi fidaka abi wa ummi. Itu abi wa ummi itu yang dimaksud digabungkan. Lemparlah atau panahlah wahai Sa'ad, tebusanmu adalah ayah dan ibuku. Nah, kata-kata seperti ini tidak ada menurut Ali bin Abi Thalib, tidak ada pernah digabungkan oleh Nabi kedua-dua orang tuanya sebagai tebusan kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Tetapi ini tentu terbantah. Karena di waktu yang lain Nabi SAW menyatakan ini juga kepada Zubair bin Awam dan kepada yang lain-lainnya. Tetapi kita di Imam Nawawi mengarahkan bahwa yang dimaksud oleh riwayat ini adalah sepengetahuan Ali. Sepengetahuan Ali bahwa Nabi tidak pernah mengumpulkan tebusan antara ayah dan ibunya, tebusan dengan ayah dan ibunya kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ini hanya sepengetahuan Ali karena Nabi juga menggunakan itu kepada Az-Zubair bin Awam, dan dia datang setelah ini nanti pada sahabat yang ke-6 tentang Zubair bin Awam ini, ya. Jadi itu maksudnya, dan ini keutamaan Sa'ad di mana Nabi SAW menyatakan tebusan untuknya adalah ibu dan ayah dan ibunya. Ini salah satu dari keutamaan Sa'ad, dan Ali juga menyadari itu. Ali menyadari bahwa itu keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga beliau mengutarakan tadi bahwa Nabi tidak pernah mengungkapkan ungkapan tebusan dengan kedua orang tuanya kecuali kepada Sa'ad. Ya. Ini sepengetahuan Ali, dan ini Ali ketahui adalah sebagai keutamaan yang luar biasa dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik. Setelahnya 6180 Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala Ha'un wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' qala Ha'un wa haddatsana Abu Kuraib wa Ishaq al-Hanzali an Muhammad bin Bishr an Mis'ar qala Ha'un wa haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Mis'ar kulluhum an Sa'd bin Ibrahim an Abdullah bin Shaddad an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini sanadnya yang banyak, jalurnya, sementara hadisnya juga sama, hadis Ali yang menyatakan Nabi tidak pernah menggabungkan ayah dan ibunya dalam bentuk tebusan kecuali kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. 6181 ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab qala haddatsana Sulaiman ya'ni bin Bilal an Yahya wa huwa bin Sa'id an Sa'id bin Sa'ad bin Abi Waqqas an Sa'idin an Sa'd bin Abi Waqqas ya. An Sa'idin an Sa'd bin Abi Waqqas, ini hadis Sa'ad sendiri. Hadis Sa'ad sendiri ya. Qal laqad jama'a li Rasulullah sallam abawayhi yawma Uhud. Jadi ini pernyataan Sa'ad sendiri bahwa Nabi menggabungkan antara ayah dan ibunya untuk Sa'ad di perang Uhud dengan ungkapan tadi, irmi fidaka abi wa ummi. Ya, panahlah terus tebusanmu ayah dan ibuku, kata Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Ya. Setelahnya satu lagi. Ya, satu lagi. 6182 Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa bin Rumh anil Laitsi bin Sa'ad qala Ha'un wa haddatsana Ibnu Muzanna qala haddatsana Abdul Wahhab kilahuma an Yahya ibn Sa'id bi hadza al-isnad. Ini sanadnya yang baru dibawakan oleh Imam Muslim, sementara bunyi hadisnya sama. Perkataan Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Nabi SAW menggabungkan ayah dan ibunya untuk beliau di perang Uhud. Ya. Di perang Uhud. Penggabungan ayah dan ibu ini adalah keutamaan. Ya. Tebusanmu ayah dan ibuku, kata Nabi SAW. Dan ini ungkapan yang luar biasa. Nabi sangat memuliakan. Nabi sangat menghormati. Nabi sangat Ya, meninggikan derajat Sa'ad bin Waqqas dengan menggabungkan ayah dan ibunya sebagai tebusan bagi Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena keperkasaannya, karena perjuangannya, karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara hadis setelahnya sama ya, sama. Ya, sama. Mungkin kita baca satu lagi karena yang setelahnya itu baru tidak berkenaan dengan tebusan tadi. Ya, tebusan dengan kedua orang tua. Saya baca hadis yang setelahnya 6183. Imam Muslim mengatakan hadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Hatim ya'ni bin Ismail an Bukair bin Mismar an Amir bin Sa'ad an abihi. Ini nama salah satu anaknya yang meriwayatkan hadis yaitu Amir ya ibnu Sa'ad, anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. An abihi, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a lahu abawayhi yawma Uhud. Nabi menggabungkan kedua orang tuanya untuk saat di perang Uhud. Qal, Sa'ad berkata, bercerita, kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimin. Dalam perang Uhud itu ada seorang laki-laki dari pasukan musyrikin yang seakan-akan membakar kaum muslimin. Ya. Bakaran api itu terkadang luar biasa. Ah, itulah perumpamaan laki-laki tadi. Tidak ada yang berjumpa dengannya kecuali tewas. Saking kuatnya, saking perkasanya pasukan Quraisy tadi, musyrikin tadi. Diumpamakan oleh Sa'ad dengan api. Ketika dia sudah mulai menjalar, maka tidak ada yang bisa menahannya. Ah, seperti itulah laki-laki tadi diceritakan oleh Sa'ad. Ahraqal muslimin, membakar kaum muslimin. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam irmi fidaka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Sa'ad, irmi fidaka abi wa ummi. Panah dia, tebusanmu ayah dan ibuku. Qal, kata Sa'ad, fanaza'tu lahu bisahmin laysa fihi naslun. Maka saya cabut busur anak panah yang tidak ada besinya. Kan di ujungnya ada besi. Nah, itu tidak ada, dia runcing begitu saja. Ya. Runcing begitu saja. Karena sudah sekian kali dia memanah sehingga tidak tersisa kecuali hanya panah yang tidak ada lagi naslnya. Tidak ada lagi nasl itu ujung panah yang ada besi tajamnya. Ya, yang di ujung kayu yang di ujung itu ada besi. Nah, itu yang tidak ada. Dia hanya runcing kayu itu saja. Ya. Fa'asabtu jambahu. Maka saya ya berhasil mengenai dengan panah itu lambungnya. Ya, mengenai lambungnya. Fasaqata fankashafat auratu. Maka orang tadi terjatuh tumbang dan tersingkaplah auratnya. Jadi luar biasa kuatnya panahan Sa'ad tadi sehingga bisa menumbangkan orang yang sangat gagah perkasa tadi. Ya, orang yang dengan pedang, dengan senjata yang lain juga banyak yang tumbang di tangannya. Sementara Sa'ad hanya punya satu anak panah yang juga tidak ada lagi besi itu runcingnya, hanya kayu yang runcing itu saja, tetapi dengan ya lesatan yang sangat kuat sehingga bisa menembus lambungnya dan dia pun tumbang dan tersingkaplah auratnya. Lalu kata Sa'ad, fadhahika Rasulullah SAW, Nabi tertawa. Ya, hatta nadartu ila nawajizihi, sampai saya melihat ke gigi gerahamnya, gigi depannya. Jadi terbuka mulut Nabi ketika tertawa melihat keperkasaan Sa'ad dan keutamaan yang luar biasa adalah tadi. Nabi mengatakan, irmi fidaka abi wa ummi. Ya, lemparlah tebusanmu ayah dan ibuku. Dan ini hadis yang terakhir berkenaan dengan, walaupun nanti akan ada hadis yang sama, tetapi di celah-celah hadis-hadis yang lain yang berkenaan dengan ayat-ayat yang turun tentang Sa'ad. Hadis berikutnya tentang ayat-ayat yang turun tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang insyaAllah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Dan beberapa hadis yang telah kita baca tadi, keseluruhannya menjelaskan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Yang pertama, Nabi menegaskan dia adalah seorang yang saleh. Ya. Dan Sa'ad tidak mendengar. Kemudian Allah yang memilihnya. Kemudian tadi tentang Nabi menggabungkan ayah dan ibunya sebagai tebusan untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, ini juga merupakan keutamaan di samping keutamaan-keutamaan yang tadi sebagiannya telah kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, memberikan keridhaan yang luar biasa untuk Sa'ad bin Abi Waqqas dan semua para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah juga menjadikan kita orang-orang yang mencintai mereka dan mengikuti jalan mereka. Wallahu taala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.